rasa, ku rasa kini engkau tak sendiri lagi. Aku pun kini juga seperti dirimu, satu hati telah mengisi hidupku. Kau dengar syair lagu ini, jujur saja aku sangat merindukanmu. Memang tak pantas mengharap tentang dirimu, sebab kau tak lagi seperti yang dulu. Kendati berat rasa hidupku, biarkan ku hadang rinduku terlarang. Biar ku simpan saja, biar ku pendam sudah. Terlarang sudah. Sebab kau tak lagi seperti yang dulu. Kendati berat rasa rinduku padamu, biarkan ku hadang rinduku terlarang. Ku isikan rindu di hatiku, biar ku pendam sedih.